Butir-butir cintaku yang lama kedua. Apakah pada gelombang lautan atau hirup pikuk jalanan? Sebuah sungai ingin kususuri, sebuah bukit akan kudaki, sebuah padang belantara akan kutembus. Harus kutemukan lagi si butir cintaku yang hilang di telan dusta. Kemarau panjang, dengar lagi nyanyian angin dan denting gitarmu. Apakah pada pancaran rembulan atau tubuh-tubuh panas jalanan? Semua bumi ingin kujejaki, semua langit akan kudaki, semua bintang-bintang akan kutembus. Harus kutemukan lagi sebutir cintaku yang hilang di dalam dusta. Kemarau